hari Jumat tanggal 16 Ramadan 1436 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 3 Juli 2015. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tafsir ayat-ayat sukses, yaitu sukses menurut Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, sukses yang sebenarnya, yang sejati, yang hakiki dan yang abadi. Yang mana ternyata sukses menurut Allah berbeda total dengan sukses menurut kita. Sebelumnya ini ada 6 buku bermacam-macam judul, ada manasik, umroh dan ibadah, salat kunci sukses, sifat haji dan umroh Nabi, dahsyatnya ikhlas, bahayanya riya. Kemudian 221 kesalahan dalam sholat beserta koreksinya, dan darah kebiasaan wanita. Ada 6 buku, ada kuis, nanti jawabannya ditulis di kertas, disertai nama, alamat dan nomor yang bisa dihubungi. Kemarin telah disebutkan tingkatan-tingkatan orang dalam masuk surga. Ada berapa tingkatan kemarin? 6. Nah, satu aja. Di antaranya adalah al-a'raf. Siapakah al-a'raf itu dan masuk mana pada akhirnya? Sudah kemarin kan? Ya, siapakah al-a'raf dan kemana pada akhirnya dia masuknya? Ya, al-a'raf itu siapa? Kemarin sudah saya terangkan, kemudian akhirnya pergi kemana juga sudah diterangkan. Ya, jawabannya di kertas disertai nama, alamat dan nomor yang bisa dihubungi. Nanti di akhir kajian kita ambil insyaallah siapa pemenangnya. Kemudian mengenai ayat-ayat sukses kita tinggal 3 saja. Iya kan? Terakhir di Al-Hadid ayat 12, tinggal As-Saff 12, At-Taghabun 9 dan Al-Buruj ayat 11. Sekarang kita ambil dulu surat As-Saff. Itu ayatnya ayat 12, tapi dimulai dari ayat nomor 10. Surat As-Saff. Sekarang silakan kita buka. Ya, surat yang ke-61. Surat yang ke-61 mulai dari ayat nomor 10 sampai 12. Ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakina tayyibatan fi jannati 'adan dhalikal fawzul 'adzim. Ya, ayat berikutnya, wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Lalu ada lagi ayat 13, wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ada lagi yang lain yang kamu sukai, yaitu kemenangan dari Allah dan penaklukan yang dekat dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini ada 4 kriteria sukses, yaitu yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, beriman. Beriman dengan keimanan yang benar. Apalagi di situ diterangkan lebih khusus lagi adalah iman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengimani semua yang wajib diimani. Iman dengan lisan, iman dengan hati, dan iman dengan perbuatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan jiwamu. Berjihad di jalan Allah dengan jiwa, dengan harta dan jiwa. Nanti kita bahas agak panjang masalah jihad ini. Kemudian yang berikutnya lagi, yang keempat adalah yaghfir lakum dzunubakum, ya Allah mengampuni dosa-dosa. Jadi orang sukses adalah orang yang mendapatkan ampunan atas dosa-dosa. Dosa kita diampuni Allah, berarti kita sukses. Kemudian yang berikutnya lagi, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan seterusnya, yaitu masuk ke dalam syurga. Sukses adalah Allah memasukkan kita ke dalam syurga. Itulah sukses. Jadi ada 4, iman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengimani semua yang wajib diimani dengan keimanan yang benar, mengucapkan dengan lisan, meyakini, memahami dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Yang kedua adalah berjihad di jalan Allah dengan harta, dengan jiwa, membela agama Allah, meninggikan kalimat Allah semaksimal mungkin. Yang ketiga adalah mendapatkan ampunan atas dosa-dosa kita. Yang keempat, Allah memasukkan kita ke dalam jannah yang penuh dengan kenikmatan tiada tara, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian kita perluas sekarang dengan permasalahan jihad. Jihad ini di dalam semua kitab fikih selalu ada bab khusus bahas masalah ini. Jadi jihad ini adalah ajaran Allah, ajaran Al-Quran, ajaran sunnah, yang mana tujuannya adalah mengajak manusia untuk kenal Allah, beribadah kepada Allah, menghilangkan kedzaliman, memberantas kedzaliman, dan menegakkan keadilan. Jadi kalau ada kata-kata jihad, lalu ada pikiran langsung ke arah teroris. Nah, ini berarti adalah pemikiran yang sudah diselewengkan. Sekarang ini ada upaya kurikulum-kurikulum fikih itu dihilangkan daripadanya pembahasan masalah jihad. Mau dihilangkan? Enggak bisa. Semua kitab fikih ada. Mau kita buka kitab fikih madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, selalu ada bab khusus masalah jihad di sana. Ada pembahasan masalah jihad, ada aturan-aturannya. Satu contoh saja, ya, ini satu contoh saja. Di dalam fikih madhab Syafi'i yang paling banyak dipakai di Indonesia bahkan di seluruh dunia adalah kitab Matan Abi Suja', yang dikenal dengan Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Di sana ada bab jihad, Kitabul Jihad, ya, kitab pembahasan masalah jihad. Lalu diterangkan masalah-masalah berhubungan dengan jihad. Wa syara'itu wujubil jihad sab'a khisal, syarat wajibnya jihad ada 7. Ya, syarat wajibnya jihad ada 7. Al-Islam, beragama Islam. Al-Bulugh, sudah baligh. Al-Aqlu, berakal. Wal-Hurriyah, merdeka, bukan budak. Wal-Dhukuriyah, orang laki, bukan perempuan. Was-Siha, sehat, tidak sakit. Wat-Taqa alal-Qital, mampu untuk perang. Ini fikih madhab apa? Madhab Syafi'i. Ini diajarkan di pondok-pondok semuanya. Berarti pondok-pondok semuanya adalah pondok teroris gitu kan. Se-Indonesia teroris semua kalau gitu. Ini madhab Syafi'i. Jadi enggak ada khilafiyah masalah ini. Jadi jihad ini adalah ajaran Allah, cuman ada aturannya. Ya. Karena itu sekarang kita bahas saja maratibul jihad. Tingkatan-tingkatan jihad ini ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Tingkatan-tingkatan jihad ini penting sekali. Sebelumnya kita bahas dulu definisi jihad. Apa sih jihad itu? Definisi ini penting ya. Coba sebelum kita bahas definisi menurut para ulama, kita intip dulu di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa jihad di sana itu apa maknanya? Ya. Kita ingin tahu jihad di Kamus Besar Indonesia itu apa maknanya? Ya. Jihad, usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan. Yang kesatu, yang kedua, usaha sungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa dan raga. Tiga, perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam. Wah, masya Allah. Yang nulis ini orang ikhlas ini. Ini Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam hal ini benar 100%. Ya, itulah definisi jihad. Memang demikian menurut para ulama, definisi jihad, al-jihadu lughatan, jihad dari sisi bahasa, dari sisi etimologi adalah muharabatul a'da, memerangi musuh. Memerangi musuh. Wa huwa aidan, juga maknanya dari sisi bahasa adalah al-mubalaghah wastifrag ma fil wus'i wa taqa min qawlin aw fi'lin, yaitu upaya maksimal, mengerahkan segala upaya, segala daya, segala kekuatan berupa ucapan, berupa perbuatan. Itu menurut bahasa. Upaya maksimal, mengerahkan daya, mengerahkan upaya, mengerahkan kemampuan berupa ucapan dan perbuatan. Itu menurut apa? Bahasa. Menurut etimologi. Adapun menurut terminologi, menurut syariat, menurut istilah, al-jihadu badlul juhdi fi qitalil kuffar wal munafiqin wa man fi hukmihim. Jihad itu adalah ya upaya maksimal dalam memerangi orang kafir dan orang-orang munafik dan siapa yang hukumnya seperti hukum mereka. Siapa yang dihukumi seperti mereka, seperti orang kafir dan munafik. Upaya maksimal ya memerangi orang kafir dan munafik dan siapa saja yang hukumnya sama dengan hukum orang kafir dan munafik. Itu menurut definisi syariat. Al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, al-jihadu arba'u maratib. Jihad itu ada 4 tingkatannya. Tingkatan yang pertama, jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu. Yang kedua, jihadu syaitan, jihad melawan syaitan. Yang ketiga, wajihadul kufar, jihad melawan orang-orang kafir. Yang keempat, wajihadul munafiqin, jihad melawan orang-orang munafik. Lalu diperinci sekarang, perincian-perinciannya ya. Diingat-ingat perincian-perinciannya. Fajihadun nafsi arba'u maratib aydha. Jihad melawan hawa nafsu, ada 4 tingkatan. Nah ini kita bicara tingkatan mulai sekarang ini, perincian-perinciannya ya. Jihad melawan hawa nafsu ada berapa? Ada 4 tingkatan. Ihdaha, yang pertama-tama, an yujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq. Berjihad menundukkan hawa nafsu untuk belajar. Belajar hidayah, belajar petunjuk dan belajar agama yang benar. Alladhi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'ashiha wa ma'adiha illa bih. Yang tidak mungkin jiwa ini akan sukses, akan bahagia di dunia dan di akhirat kecuali dengan ini, yaitu jihad menundukkan hawa nafsu untuk belajar, mencari ilmu. Wa matafataha ilmu syaqiyat fid darain. Kalau nafsu ini kehilangan ilmu, akan sengsara di dunia dan di akhirat. Ya, tingkatan yang pertama adalah menundukkan hawa nafsu untuk belajar. Belajar, cari ilmu. Seperti antum berada di sini, ini berarti sudah berhasil menundukkan hawa nafsu. Ya, untuk belajar. Karena belajar kayak gini enggak gampang. Tidak semua orang bisa seperti ini. Ini berat. Orang yang di hatinya ada kesombongan enggak mungkin bisa duduk di majelis ilmu. Ya, ini berarti ditundukkan dulu nafsunya, mau duduk di majelis ilmu, mau belajar cari ilmu. Itu yang pertama. Atsaniya, tingkatan yang kedua adalah an yujahidaha 'alal 'amal bihi ba'da 'ilmi. Berjihad menundukkan nafsu untuk mengamalkan ilmu setelah dapat ilmu. Wa illa fa mujarradul 'ilmi bila 'amal illam yadurraha lam yanfa'ha. Karena kalau sekedar ilmu saja tanpa diamalkan, seandainya tidak membahayakannya, maka tidak akan bermanfaat bagi dia. Jadi ilmu yang tidak diamalkan itu ada dua kemungkinan, membahayakan atau tidak membahayakan tapi tidak ada manfaatnya. Al-ilmu bila amal kasyajar bila tamar. Ilmu tanpa amal sama dengan pohon tanpa buah. Pohon enggak berbuah. Jadi setelah dapat ilmu, ilmunya diamalkan. Atsalitsah, yang ketiga, an yujahidaha 'ala ad-da'wati ilaihi wa ta'limihi man la ya'lamu. Ya. Jihad menundukkan hawa nafsu untuk berdakwah. Ya. Berdakwah, mendakwahkan ilmu yang dimiliki. Mengajarkan ilmu yang dimiliki itu kepada orang yang tidak mengetahuinya. Wa illa kana minal ladina yaktumuna ma anzalallahu minal huda wal bayyinat wa la yanfa'uhu 'ilmuhu wa la yunjihi min 'adzabillah. Kalau dia tidak mengajarkan ilmunya, tidak mendakwahkan ilmunya, maka dia termasuk orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan daripada petunjuk dan penjelasan-penjelasan. Dia menyembunyikan ilmu dan tidak bermanfaat bagi dia ilmunya dan tidak bisa menyelamatkannya dari azab Allah. Dakwah, ya, didakwahkan ilmunya. Jadi kita ingin orang lain tahu seperti kita tahu. Kita ingin orang faham seperti kita faham. Kita ingin orang dapat hidayah seperti kita dapat hidayah. Ilmunya ditransfer, diberikan kepada orang lain. Ar-rabi'ah, tingkatan yang keempat, an yujahidaha 'ala sabri 'ala masyaqqit da'wa ila Allah wa adal khalq wa tahammal dhalika kullu wa tahammal dhalika kullah lillah. Iya. Yang ketiga adalah berjihad menundukkan nafsu supaya sabar terhadap kesulitan-kesulitan ketika berdakwah di jalan Allah, ketika diganggu oleh manusia, dan dia siap mengemban itu semuanya. Iya. Jadi ketika orang itu sudah terjun di medan dakwah, itu selalu ada gangguan, rintangan. Nah, kita enggak boleh mundur. Kita harus jalan terus. Karena jalan dakwah ini jangan dibayangkan seperti jalan yang mulus. Di samping kanan kiri ada bunga warna-warni, ada pohon rindang. Ini orang yang tidak faham karakter dakwah, yang tidak faham tabi'atul dakwah. Kalau kita terjun di medan dakwah, kita harus siap dengan gangguan di medan dakwah. Difitnah, dicaci, dihina, diolok-olok, diintimidasi, bahkan mungkin ditangkap, dipenjara, dibunuh, dan yang lain-lainnya. Ini adalah sunnatullah. Ini yang dialami oleh para nabi dan para rasul, yang dialami oleh kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang dialami oleh para salafus saleh, yang dialami oleh para ulama rabbaniyun ketika berdakwah. Kemudian ternyata sabar bukan hanya ketika dakwah saja, tapi sabar juga ketika mencari ilmu, sabar ketika mengamalkan ilmu, dan sabar ketika mendakwahkan ilmu. Fa idza istakmala hadhihi al-maratib al-arba' sara min ar-rabbaniyin. Kalau telah menyempurnakan empat tingkatan ini, maka dia menjadi rabbani. Dia menjadi orang yang rabbani. Apa itu rabbani? Fa inna as-salafa mujmi'un ala anna al-'alima la yastahiqqu an yusamma rabbaniyan hatta ya'rifa al-haqqa wa ya'mala bihi wa yu'allimahu. Faman 'alima wa 'amila wa 'allama fadhalika yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Karena para salafus saleh bersepakat ya bahwa seorang yang berilmu tidak layak disebut sebagai rabbani, sehingga dia tahu kebenaran, dia mengamalkan kebenaran, dan dia mengajarkan kebenaran itu. Orang yang punya ilmu, mengamalkan ilmu, dan mengajarkan ilmu, maka dia disebut sebagai orang yang besar di malakutis samawat, di kerajaan-kerajaan langit sana. Ya. Orang yang rabbani, dan ini merupakan inti daripada surat wal 'asri. Ya, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Manusia rugi semuanya kecuali yang punya empat sifat, ya. Kalau diperinci ini intinya adalah ilmu, amal, dakwah, sabar. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Dengan ilmu dan amal kita menyempurnakan diri kita. Dengan dakwah dan sabar kita menyempurnakan orang lain. Sehingga semuanya menjadi sempurna. Karena itu surat Al-Asri adalah surat yang hebat. Al-Imamu Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Lau tadabbara an-nasu hadhihi surah lakafathum aw lawasi'athum." Kalau manusia mentadabburi surat Al-Asri saja cukup. Cukup. Karena apa? Kita sudah tidak menjadi orang yang rugi, berarti kita menjadi orang yang beruntung. Dengan cara mencari ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, dan sabar. Sabar ketika mencari ilmu, sabar ketika mengamalkan ilmu, dan sabar ketika mendakwahkan ilmu. Empat tingkatan. Kemudian berikutnya, wa amma jihadus syaitan fa martabatan. Jihad melawan syaitan ada dua tingkatan. Nah, berarti berapa? 4 + 2 = 6. Ihdahuma yang pertama adalah jihaduhu ala daf'i ma yulqi ilal 'abdi minasy syubhat wasyuquq alqadihah fil iman. Yang pertama kita jihad melawan setan ini adalah kita berusaha mengusir syubhat-syubhat, keragu-raguan yang dimasukkan oleh setan ke dalam diri kita yang bisa merusak iman kita. Ya. Jadi setan berusaha memasukkan dalam diri kita ini apa? Syubhat. Kita dibuat ragu-ragu, kita dibuat bimbang, kita dibuat kacau, iman kita dibuat rusak. Nah, kita harus jihad untuk berusaha ngusir. Enggak boleh masuk, diusir, ya. Jangan beri kesempatan asyubhat wasyukuk. Ya, syubhat yang samar-samar, yang meragukan, yang membuat kita bimbang, jangan boleh masuk dalam diri kita. Kita jihad, ini betul jihad, diusir. Apalagi zaman sekarang terlalu banyak syubhat-syubhat yang membuat kita ragu, yang bisa merusak iman, yang selalu dimunculkan. Ini muncul, muncul lagi yang ini, muncul lagi yang ini. Ini kita perlu jihad. Mereka adalah setan. Karena setan itu adalah sifat loh ya. Setan itu sifat. Siapa saja yang sifatnya adalah jahat, menjauhkan kita dari Allah, mengajak kita untuk maksiat, menyimpang, melanggar, dia adalah setan. Sehingga setan bisa berbentuk manusia dan bisa berbentuk jin. Allah mengatakan syayatin al-ins wal jin. Ada setan jin dan setan manusia. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Itu yang pertama. Jadi kita berusaha mengusir syubhat, ya, keragu-raguan, kebimbangan yang dihembuskan dalam diri kita, yang bisa merusak iman kita. Nah, kita lawan, kita usir itu. Enggak boleh masuk. Atsaniyah yang kedua adalah tingkatannya jihaduhu ala daf'i ma yulqi ilaihi minal iradat al-fasidah wasyahawat. Jihad ya melawan setan dengan cara mengusir. Mengusir keinginan-keinginan dan syahwat-syahwat hawa nafsu yang dihembuskan oleh setan. Ya, kalau tadi kan berupa keyakinan, kalau sekarang berupa syahwat hawa nafsu. Artinya setan menyuruh kita untuk melanggar. Setan menyuruh kita untuk menyimpang. Setan menyuruh kita untuk meninggalkan kewajiban. Setan menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang diharamkan. Nah, ini kita lawan juga, diusir. Jadi kalau yang pertama tadi, setan berusaha membuat akidah kita ini kacau. Kalau yang kedua, setan berusaha menjerumuskan kita dalam kemaksiatan. Fal jihadul awal yakunu ba'dahu al-yakin. Jihad yang pertama melawan setan tadi itu, yaitu kita mengusir keraguan-keraguan yang ditanamkan dalam diri kita yang bisa merusak iman. Kalau kita menang, bisa berhasil mengusir, maka kita akan menjadi orang yang punya keyakinan, yakin, mantap, gak ada ragu. Ya, yakin, mantap, tidak ada ragu. Kalau kita berhasil menang melawan setan di yang pertama. Watani yakunu ba'dahu as-sabr. Yang kedua, jihad melawan setan yang berusaha menjerumuskan kita dalam kemaksiatan, yang berusaha untuk mengajak kita melampiaskan syahwat hawa nafsu. Kalau kita menang, maka kita akan menjadi orang yang sabar. Artinya sabar untuk mengekang hawa nafsu, tidak membiarkan begitu saja. Jadi ada yakin, ada sabar. Yakin, sabar. Para nabi dipilih oleh Allah karena punya dua sifat ini, yakin dan sabar. Itu sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Sajdah ayat nomor 24, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka sebagai imam-imam, pemimpin-pemimpin dalam agama yang memberi petunjuk atau mendapat petunjuk dengan perintah dari kami karena mereka sabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Fa akhbara anna imamatad-din innama tunalu bisabri wal yakin. Allah memberitahukan bahwa kepemimpinan dalam agama itu hanya bisa dicapai dengan sabar dan yakin. Fasabru yadfa'u syahawat wal iradat al-fasidah. Sabar bisa mengusir syahwat-syahwat, keinginan-keinginan yang rusak untuk apa namanya? Bermaksiat. Ini diusir dengan sabar. Wal yaqin yadfa'u syukuk wasyubhat. Keyakinan itu mengusir keraguan-keraguan, mengusir syubhat, kebimbangan, kerancuan. Ya. Jadi itu jihad melawan setan ada berapa? Ada dua. Yang pertama apa tadi? Mengusir syubhat, keraguan-keraguan yang bisa merusak iman. Yang kedua, ya, mengusir syahwat-syahwat, hawa nafsu yang kita oleh setan akan dijerumuskan ke dalamnya. Ya. Yang pertama, kita akan mendapatkan yakin. Yang kedua, kita akan mendapatkan sabar. Dengan sabar dan yakin, kita layak menjadi pemimpin dalam agama. Kemudian, wa amma jihadul kuffar wal munafikin fa arba'u maratib. Adapun jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, ada empat tingkatan. Nah, tadi berapa sudah? Empat, dua, sekarang empat. Berarti berapa? Berapa? Sepuluh. Ya, jihad melawan orang kafir dan munafik itu ada empat tingkatan. Bil qalbi, dengan lisan, dengan hati. Wal lisan, dengan lisan. Wal mal, dengan harta. Wan nafas, dengan jiwa. Ya, hati, lisan, harta, jiwa. Wa jihadul kuffar akhassu bil yad. Jihad melawan orang kafir lebih khusus dengan tangan. Dengan tangan, ya. Dengan tangan berarti ya dengan jiwa tadi itu. Itu lebih khusus jihad melawan orang kafir dengan kekuatan. Wa jihadul munafiqin akhassu bil lisan. Jihad melawan orang munafik lebih khusus dengan lisan. Jadi munafik kita enggak bisa dengan kekuatan karena dia munafik. Dia di dalam kita tapi dia ngerusak kita. Kalau diperangi repot. Sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memerangi orang-orang munafik. Kenapa? Karena nanti manusia salah paham. Itu loh, Muhammad membunuh apa sahabatnya sendiri. Karena orang enggak paham kalau ini adalah orang munafik. Sehingga orang munafik lebih khusus jihadnya dengan lisan, diterangkan. Diterangkan tentang kebobroannya, kebatilannya, diterangkan tentang kemunafikannya. Atau kalau boleh kita doa kepada Allah, ya Allah, tampakkan kemunafikannya supaya orang tahu semuanya bahwa dia adalah munafik. Enak. Jadi sehingga orang-orang tahu semua, kita bebas, kita selamat. Ya, orang sudah tahu bahwa dia adalah munafik. Tidak sedikit ulama yang doa seperti itu, ya. Ulama yang doa, ya Allah, dia ini sudah berbuat dolim terus, ganggu terus, tapi dia berkedok sebagai orang baik. Repot. Diterangkan ke orang-orang enggak percaya. Orang anggap dia baik. Ya, doa aja, ya Allah, tampakkan kemunafikannya kepada manusia supaya orang tahu jelas bahwa dia adalah orang munafik. Ternyata dikabulkan doanya oleh Allah, sehingga tampak kemunafikan di akhir umurnya. Orang-orang enggak heran, oh kayak gini dia. Seperti itu. Wa jihadul munafiqin as'ab min jihadil kufar. Jihad melawan orang munafik ini lebih sulit daripada jihad melawan orang kafir. Wa huwa jihadu khawasil ummah wa warathatir rusul. Ini adalah jihad orang-orang khusus dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah jihadnya para pewaris rasul. Jihad melawan siapa? Orang-orang munafik. Berat melawan mereka. Kalau orang kafir jelas hitam putih. Yang jadi masalah ini orang munafik di dalam kita, tapi selalu menikam. Ya, istilahnya itu apa? Istilahnya itu menggunting dalam lipatan, memancing di air keruh. Ya, diletakkan di belakang dia selalu, ya, ditele ngarep jegali, ditele ngarep nyerimpeti, ditele mburi jegali. Ya, diletakkan di depan dia selalu membuat kita tersandung. Di belakang dia selalu ya jegal. Repot. Wal qa'imuna bihi afradun fil 'alam. Orang yang menegakkan jihad melawan orang munafik ini hanya sedikit di dunia ini. Sedikit di dunia. Wal musyarikuna fi wal mu'awinuna fi wa in kanu humul aqallun 'adadan fahumul a'dhamun 'indallahi qadra. Yang terlibat di dalam jihad melawan orang munafik, yang membantu orang-orang yang jihad melawan orang munafik, ini jumlahnya sedikit di dunia. Tapi walaupun jumlah mereka sedikit, di sisi Allah mereka sangat agung kedudukannya. Yaitu berusaha untuk mengungkap, ya, mengungkap tentang kemunafikan. Kan harus dengan lisan. Karena kalau dengan senjata enggak bisa. Orang tahunya dia adalah sama-sama orang Islam. Bahkan kadang satu organisasi, tapi ternyata di dalamnya ada orang-orang munafik. Ya, berapa banyak orang di dalam kita, tapi sebenarnya dia bukan bersama kita. Berapa banyak orang di luar kita, sebenarnya dia bersama-sama dengan kita. Kam fina walisa minna, wa kam minna walisa fina. Berapa banyak orang berada di dalam kita, tapi dia enggak sama dengan kita. Berapa banyak orang di luar kita, tapi dia sama dengan kita. Ya, seperti itu. Harus sabar. Kesabaran yang luar biasa. Ya, seperti sekarang ini kan. Sekarang ini, kemarin kita sudah pernah menyinggungkan tentang orang-orang munafik. Jumlah mereka sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak jumlahnya? Ya, sampai-sampai sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu berdoa apa? Mendengar ada anak berdoa, "Allahumma ahlikil munafikin." Ya Allah, binasakan orang-orang munafik. Apa kata Hudzaifah? "Ya bna akhi, law halaqallahu al-munafiqin lastauhashtum fit turqat likillati salik." Wahai anak saudaraku, wahai anak muda, jangan doa gitu. Karena kalau doamu dikabulkan Allah, orang-orang munafik dibinasakan oleh Allah, kamu akan kesepian nanti. Karena banyak orang mati. Kamu nanti sendirian, repot. Jadi orang munafik juga ada faedahnya. Faedahnya apa? Untuk meramaikan dunia. Karena kalau enggak ada orang munafik, kita repot. Maka kita akan dimangsa oleh binatang buas karena sendirian, enggak ada temannya. Pasar-pasar sepi, enggak ada orang jual beli. Iya kan? Kita bagaimana akan hidup? Enggak ada petani, enggak ada ini, enggak ada itu karena banyak orang yang mati. Ya, subhanallah. Ya, sekarang ini banyak orang yang Islam tapi ketika diajak kembali kepada agama Islam yang benar, nolak. Alasannya macam-macam. Kalau orang Iran itu alasannya Islam Persi saja. Orang Iran ya. Kita bicara orang Iran saja. Jadi orang Iran itu kalau Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka enggak mau. Dianggap ini Islam Arab, kata orang Iran. Sehingga orang Iran maunya dengan Islam Persi. Nah, orang Indonesia jangan niru. Jangan niru orang Indonesia ya. Jangan sampai ada Islam macam-macam nanti. Karena dikhawatirkan itu adalah sikap tidak ikhlas menerima Islam. Jadi enggak ikhlas menerima Islam. Sama dengan orang Persi dulu itu karena merasa kerajaan Persi dihancurkan oleh Islam, dikalahkan oleh Islam. Mereka sakit hati dengan Islam. Terpaksa mereka menerima Islam karena Islam kuat, tapi hati mereka benci dengan Islam. Sehingga mereka tidak mau dengan Islam yang dibawa oleh sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka punya Islam sendiri, Islam Persi, ya, Islam Persi. Ini adalah sikap tidak ikhlas menerima Islam. Jangan kita niru. Ya, kita jangan ada Islam ini, Islam itu, macam-macam. Enggak usah lah. Islam itu satu. Islam yang dibawa oleh sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sumbernya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, dipahami dengan pemahaman yang benar. Iya, seperti itu. Adapun kalau budaya, adat istiadat, kebiasaan, silakan monggo. Selama tidak bertentangan dengan agama, silakan boleh diamalkan. Mau pakai baju batik boleh, mau pakai songkok hitam boleh, sholat pakai belangkon juga boleh, ya, pakai sarung, pakai jarik boleh, tidak apa-apa, halalan thayyiban. Itu budaya yang tidak bertentangan dengan agama, dengan syariat. Tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat, merusak syariat, jangan. Sudahlah, enggak usah macam-macam, ikhlas saja nerima Islam. Sampai-sampai sangat tidak ikhlasnya nerima Islam, ada penelitian yang mengatakan bahwa Borobudur itu adalah kerajaannya Nabi Sulaiman. Ada yang meneliti gitu. Borobudur adalah kerajaan Nabi Sulaiman. Bahkan katanya Nabi Sulaiman itu orang Jawa. Kan itu namanya kan Su kan, Sulaiman. Orang Jawa. Ya. Kemudian juga Wonosobo itu adalah kerajaan Ratu Belgis, negeri Sabak. Wonosobo negeri Sabak. Nah, ini kan sudah ngelantur luar biasa. Ini ngelantur kelas tinggi ini. Ya. Sudahlah, enggak usah macam-macam. Enggak usah macam. Sabak itu di sana, di negara Arab sana. Ya. Seperti itu. Jadi tidak ada istilah Islam Arab, Islam Persi, Islam apa, enggak ada lah. Islam itu satu, kita terima saja. Karena sekarang ini ada yang berusaha untuk merusak Islam. Dan mohon maaf, kalau kita bicara di kitab-kitab para ulama, mereka masuk kategori orang apa? Orang munafik. Karena mereka enggak ikhlas nerima Islam. Luarnya Islam, sholat dan yang lainnya, tapi dalamnya masih benci dengan Islam, enggak suka dengan Islam. Ya. Sehingga akhirnya di apa namanya? Di kotak-kotak tadi itu. Kemudian berikutnya lagi adalah wa amma jihadul kuffar wal munafiqin wa amma jihadu arbabiz zulm wal bid' wal munkarat fa thalathu maratib. Adapun jihad melawan orang-orang zalim, melawan penyimpangan-penyimpangan dari sunnah, melawan kemungkaran-kemungkaran, itu ada tiga tingkatan. Jadi berapa sekarang tambah tiga? 13. Ya. Jihad melawan ya penguasa yang zalim, jihad melawan penyimpangan-penyimpangan, jihad melawan kemungkaran-kemungkaran. Itu ada tiga tingkatan. Al-ula bilyad idza qadar. Yang pertama adalah dengan tangan, dengan kekuatan, ya dengan ini kalau mampu, ya dengan tangan kalau mampu, langsung bertindak, membuat perubahan, ini kalau mampu. Fa in ajaza intaqala ilal lisan. Kalau enggak mampu dengan tangan, maka berpindah dengan lisan. Dengan lisan ngomong, menjelaskan, menjabarluaskan, ya. Fa in ajaza jahada biqalbi. Kalau enggak mampu, maka minimal paling lemah adalah dengan hati. Hati kita enggak nerima. Ini enggak benar ini. Hati kita nolak, kita mendoakan seperti itu. Ini sama dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka harus dia rubah dengan tangan kalau mampu. Kalau enggak mampu dengan lisan, kalau enggak mampu dengan hati. Dan itu adalah iman yang paling lemah. Kalau kita bisa dengan hati, iman paling lemah. Kalau dengan hati pun tidak, walaisa wara'a dzalik habba khardal min iman. Kalau dengan hati pun kita enggak ada pengingkaran, maka berarti kita enggak punya iman sama sekali. Allahu Akbar. Namun seandainya kita mau merubah dengan tangan, mau bertindak merubah dengan tangan ya, itu oleh para ulama juga diberikan batasan-batasan. Jangan sampai kita hendak merubah kemungkaran ternyata menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Ya, itu tingkatannya menurut para ulama. Ketika ada kemungkaran, kedzaliman, kita rubah ya, kita rubah ternyata bisa hilang. Atau tidak hilang tapi menjadi minim. Nah, ini disyariatkan karena jelas maslahatnya. Ada kedzaliman, ada kemungkaran, ada penyimpangan, kita rubah, dia hilang tapi timbul yang baru lagi sama kadarnya. Maka ini menurut para ulama perlu dimusyawarahkan. Mainannya gimana tindakan kita ini? Kemudian yang berikutnya lagi, ada kemungkaran, ada kedzaliman, ada penyimpangan. Kalau kita rubah dengan tangan kita ya, kita rubah dengan tangan, maka akan timbul kerusakan yang lebih besar lagi. Maka ini menurut para ulama haram, jangan dirubah dengan tangan. Karena tujuan kita menghilangkan kemungkaran, ternyata timbul kerusakan yang lebih besar lagi. Ini dicontohkan oleh para ulama, misalnya pada zaman pasukan Tatar menyerbu negara-negara Islam, Irak, negeri Syam dan yang lainnya. Itu pasukan Tatar, pasukan Mongolia itu terkenal sangat zalim mereka. Ya, mereka terkenal suka membunuh orang. Waktu itu pasukan Tatar sedang minum khamr di pinggir jalan. Minum khamr di pinggir jalan ya. Nongkrong minum khamr di sana. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau termasuk yang jihad melawan pasukan Tatar. Waktu itu beliau lewat, membiarkan mereka minum khamr. Dibiarkan saja. Enggak ditegur, enggak dilarang, dibiarkan. Lalu ditanya oleh muridnya, "Wahai tuan guru, ini ada orang minum khamr. Anda kok diam saja? Anda tidak melarang dia. Kok diam saja Anda?" Apa kata beliau? Beliau mengatakan, redaksinya kurang lebih, "Lau man'atuhum min syurbil khamr, la dhahabu yaqtuluna an-nufus, wa hadha asyad." Au kama qal. Kalau aku larang mereka minum khamr, maka mereka akan pergi membunuh jiwa-jiwa manusia. Dan membunuh orang ini lebih dahsyat daripada minum khamr. Jadi maksudnya, ketika kita dihadapkan pada dua kejelekan, kita harus milih salah satunya. Maka kita pilih kejelekan yang lebih ringan. Nah, di sini orang-orang pasukan Tatar minum khamr. Kalau dilarang minum khamr, mereka berbuat apa? Berbuat apa mereka? Bunuh orang. Nah, ketika mereka minum khamr atau bunuh orang, yang lebih berat yang mana? Bunuh orang. Jadi sudah biarkan aja mereka minum khamr daripada mereka bunuhi orang. Bukan kita setuju mereka minum khamr, enggak setuju kita. Cuman kita harus milih dua keburukan. Maka kita pilih keburukan yang lebih ringan madharatnya. Istilahnya itu akhafu ad-dararain. Ya, yang madharatnya lebih ringan. Atau juga darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan itu didahulukan daripada mendatangkan kebaikan. Kemudian kata al-Imam al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, fa hadhihi 13 martabatan minal jihad. Ini ada 13 tingkatan daripada jihad. Lalu beliau bawakan hadis, wa man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Orang yang mati tidak pernah perang dan tidak pernah terlintas di hatinya ingin perang membela agama Allah, maka dia mati di dalam dirinya ada cabang daripada kemunafikan. Hadis riwayat Imam Muslim. Subhanallah. Jadi ini tingkatan-tingkatan jihad. Jadi berarti kita ini harus jihad terus. Ya, jihad yang pertama tadi jihad melawan apa? Hawa nafsu. Yang kedua jihad melawan syaitan. Yang ketiga jihad melawan orang kafir dan munafik. Yang terakhir jihad melawan ya, penguasa-penguasa yang zalim, melawan penyimpangan-penyimpangan dan melawan kemungkaran-kemungkaran, dan semua ini oleh Allah apa namanya telah diterangkan aturan-aturannya. Ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, itu oleh beliau diibaratkan kaum yang mereka itu nyewa perahu, ya, nyewa kapal laut, lalu diundi siapa yang berada di bawah, siapa yang berada di lantai atas, sehingga sebagian di bawah, sebagian di atas. Yang di bawah kalau kepingin air, naik ke atas dulu ngambil air. Akhirnya yang di bawah merasa repot kalau gitu, ya sudah kita lubangi aja. Di lubangi aja perahu ini, langsung keluar air kan, gak usah naik ke atas. Nah kalau dia dibiarkan, apa yang terjadi? Kalau dia dibiarkan, dia tenggelam dan semuanya tenggelam. Kalau dia dilarang, maka dia selamat dan semuanya selamat. Itulah dakwah. Itulah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kita nyuruh orang berbuat baik dan kita melarang dari perbuatan mungkar. Berarti kita ini menyelamatkan. Kemudian juga Allah tidak meminta kepada kita hasil. Iya kan? Allah enggak minta hasil kepada kita. Yang diminta oleh Allah adalah usaha kita. Di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang berbunyi wa ma 'alal rasuli illal balagh, in 'alaika illa al balagh. Kewajibanmu adalah menyampaikan, menyampaikan, menyampaikan. Orang mau, alhamdulillah. Enggak mau, kamu telah menyampaikan kewajibanmu. Jadi Allah tidak minta kepada kita hasil. Sehingga ada satu kaidah penting dalam kaidah dakwah. Ini kaidah ini penting ya, perlu diingat-ingat ini. Supaya membuat kita semangat dalam dakwah. Kita tidak pernah putus asa dalam dakwah. Kaidahnya berbunyi al-ajru yaqa'u bi mujarradi dakwah wa la yatawaqqaf 'ala al-istijabah. Pahala telah didapatkan dengan berdakwah dan tidak tergantung oleh diterimanya dakwah kita. Jadi pahala telah kita dapatkan dengan berdakwah dan tidak tergantung oleh diterimanya dakwah kita. Kami pernah dengan teman-teman para duat se-Indonesia kumpul di Jakarta mengadakan semacam seminar, di antaranya adalah untuk merumuskan kriteria dai yang sukses. Apa kriterianya? Apa kriteria seorang dai dikatakan dia sukses dalam dakwahnya? Apa kriterianya? Mungkin bayangan kita dikatakan sukses kalau dia punya, ya, punya pondok yang besar, yang mewah, punya murid ribuan, ini itu kan, harta berlimpah, mobil mengkilat, rumah mewah, ini dianggap sukses. Bayangan kita adalah yang kasat mata, yang tampak oleh mata. Ternyata dari hasil pertemuan itu adalah seorang da'i dikatakan sukses dalam dakwahnya kalau dia sudah berusaha maksimal dalam dakwah, menempuh semua cara yang terbaik. Sudah berusaha maksimal, menempuh semua cara, semua sarana yang terbaik, dia dianggap sukses. Walaupun tidak ada hasil apapun setelah itu. Karena Allah tidak melihat dari kita hasilnya, tapi usaha kita. Sehingga nanti hari kiamat ada nabi yang datang umatnya kurang dari 10. Ada nabi yang datang umatnya cuma 2. Ada nabi yang datang umatnya cuma 1. Ada lagi nabi yang datang enggak punya umat. Jadi nabi ini sendirian enggak punya umat. Apakah nabi ini gagal? Gagal apa enggak nabi ini? Sukses dia karena dia sudah menyampaikan hidayah di tangannya Allah, hidayah taufik di tangannya yang merubah ini Allah. Detik ini pun Allah menjadikan orang sak dunia beriman, bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Walau syaa Allahu la ja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak, Allah jadikan manusia ini satu umat, satu hati, akidahnya lurus semua. Allah enggak minta hasil kepada kita. Yang diminta oleh Allah dari kita adalah usaha maksimal. Bukan asal-asalan loh ya. Jadi jangan salah paham dengan kaidah ini. Nanti asal-asalan dakwahnya. Jadi dakwah yang terbaik dikemas dengan cara terbaik, sarana terbaik, semuanya terbaik, maksimal, sudah selesai. Kita sukses sudah. Ada hasil ataupun tidak ada? Hasil. Nabi Nuh alaihi salam, dakwah berapa tahun Nabi Nuh? Alfa sanatin illa khamsina ama. 1000 kurang 50. 950 tahun. Umatnya berapa Nabi Nuh? Ada sebagian pendapat yang mengatakan cuman 80. Ada yang mengatakan kurang dari itu. Katakanlah 80. 950 tahun umatnya 80. Berarti berapa tahun sekali dapat orang? Berapa puluh tahun? Berapa? 10 tahun atau berapa puluh tahun dapat orang satu. Subhanallah. Dakwah pagi, siang, sore dengan berbagai macam cara. Sampai-sampai umatnya itu kalau lihat Nabi Nuh itu ya istilahnya itu sudah muak dengan Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh berdakwah pada waktu pagi, siang, sore dengan berbagai macam cara. Apa yang mereka lakukan? Ya. Istaghsyau thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ya, telinga mereka ditutup, enggak mau dengar. Enggak cukup nutup telinganya, bajunya juga ditutupkan di wajahnya, enggak mau lihat Nabi Nuh. Sombongnya bukan main. Diremehkan Nabi Nuh, dihina. Ya, Nabi Nuh ngomong ditutup telinga, ditutup matanya, enggak mau lihat. Akhirnya sudah mentok mereka, ya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini masalah jihad, mudah-mudahan jelas. Insyaallah nanti kita kurang dua ayat dan besok hari Sabtu adalah penutupan kita, khataman ya. Besok kita khataman ayat-ayat sukses dan kemudian masih ada lagi hari Ahad pagi kajian, insyaallah Ahad sorenya yang isi insyaallah ustaz-ustaz yang lainnya sampai hari Ramadan yang terakhir nanti. Wallahu alam, itu dulu. Kita sekarang masih ada waktu sesi tanya jawab. Bagaimanakah sebenarnya menghadapi orang yang paham agama tapi zalim? Apakah ada doa khusus untuk menghadapinya karena beliau orang yang berkuasa? Ya ini repot. Orang ngerti agama tidak mengamalkan agama, inilah yang menjadikan orang benci dengan agama. Di antara yang menjadikan orang benci kepada agama adalah karena orang-orang beragama rajin ibadah itu ya muamalahnya buruk. Jika orang benci dengan agama, inikah hasil agama? Inikah hasil ibadah? Inikah hasil ini, hasil itu? Orang benci dengan agama. Ya, ya sudah, caranya adalah kalau memang dia diberitahu enggak mau, ya doakan aja, mudah-mudahan dapat hidayah. Dapat hidayah, mudah-mudahan dapat petunjuk dari Allah. Kalau hidayah pun dia enggak layak, ya doakan oleh Allah, mudah-mudahan diberikan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi kalau seorang itu rajin beragama, muamalahnya buruk, itu sudah rusak. Orang jadi enggak suka dengan agama. Mungkin juga orang-orang menjadi liberal dan yang lainnya karena begini. Orang-orang beragama itu buruk-buruk. Ya, ahli ibadah tapi buruk. Seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan yang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli puasa sunnah, tapi suka ganggu tetangganya. Kata Rasulullah apa? Dia ahli neraka. Ahli neraka dia. Karena itu kita jangan lihat ibadahnya orang, yang kita lihat adalah muamalahnya. Bagaimana muamalah dia? Ya, muamalah terutama muamalah dalam uang, muamalah dalam ya muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Benar enggak muamalahnya? Ya, ibadah di Islam bukan di masjid saja. Islam dipraktikkan di luar masjid. Di masjid untuk sholat, untuk berzikir. Tapi kita praktek di luar nanti. Jangan sampai kita baik di masjid saja, di luar masjid rusak lagi. Kalau orang-orang jalanan nakal itu wajar. Kalau ahli ibadah yang nakal, orang jadi benci kepada agama. Ahli ibadah kok gini sih? Gitu kan? Ya didoakan aja, mudah-mudahan dapat hidayah dan mudah-mudahan kita selamat dari gangguan-gangguannya. Ustadz, apakah ada hadis akhir zaman? Ada kumpulan orang yang sholat di masjid tapi tak ada satupun dari mereka yang beriman. Iya, itu ada. Itu ucapan dari sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kan sudah pernah kita bahas kan panjang lebar bahwasanya ya'ti 'ala nasi zamanun yajtami'una fil masajid wa yusallun wa laysa fihim mu'min. Akan datang kepada manusia satu masa ketika mereka kumpul di masjid, bahkan mereka sholat, tapi tidak ada seorang pun dari mereka yang beriman. Ya. Itu ucapan sahabat ya. Itu ucapan sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abdullah bin Amr. Dan itu sanadnya sahih. Diriwayatkan oleh Al-Hakim, disepakati oleh Az-Zahabi, sanadnya sahih. Dan menurut para ulama, walaupun ini mauquf ucapan sahabat, tapi hukumnya adalah marfu' sabda Nabi. Karena enggak mungkin sahabat ngomong seperti ini kalau tidak mendengar dari Nabi. Kemudian juga ada riwayat dari sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu di dalam kitab Al-Ibana karya Ibnu Battah. Beliau mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun law ramaitahum bisahmin yaumal jum'ah lam yusib illa kafiran aw munafiqan. Akan datang pada manusia satu masa mereka kumpul di masjid untuk Jumatan, lalu kamu lemparkan anak panah kepada mereka. Maka yang terkena lemparan anak panah itu kalau bukan orang kafir adalah orang munafik. Ini menunjukkan banyaknya mereka. Ya, namun kita enggak boleh nuduh orang ya. Ini untuk pribadi kita aja. Kita koreksi, kita masuk di situ atau tidak. Ya, Ustaz, di dalam sebuah forum yang isinya kafir dan munafik semua, apakah kita juga berdakwah di dalamnya? Karena pasti dakwah kita hanya akan diolok, dihujat dan tidak diperdulikan. Nama Allah, Rasulnya dan agama Islam diolok-olok dengan keji. Apa yang harus kita lakukan? Tetap berusaha dakwah atau lebih baik menghindari forum tersebut? Kalau forumnya kayak gitu dihindari aja, enggak usah hadir di sana. Ya. Kalau forumnya gitu enggak usah hadir. Apalagi debat kusir itu tinggalkan saja. Kalau sudah kebenaran itu jelas, ini firman Allah, ini sabda Nabi, ini penjelasan para ulama, sudah jelas, mau enggak? Enggak mau, ya sudah, jangan diteruskan. Kalau diteruskan nanti akhirnya debat kusir, menang-menangan. Jadi tinggalkan saja. Karena ada orang itu yang enggak ngerti, ketika diberitahu dia senang. Tapi ada orang yang memang tidak mau tahu, dia sudah tahu memang enggak mau tahu. Diberitahu ribuan kali pun mendal. Ya sudah. Ya doakan aja. Mudah-mudahan oleh Allah diberi hidayah. Mau diapakan dia? Yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak mampu. Jadi jangan berada di forum gitu ya. Itu hanya akan menyakitkan hati, menyakitkan pikiran, mengganggu. Bahkan kita juga bisa goncang nanti iman kita. Ya, afwan Ustaz, kemarin Ustaz menerangkan mengenai sedekah. Jika bersedekah dengan yang haram, maka akan dikumpulkan di neraka. Apakah yang menerima sedekah yang haram juga dikumpulkan dengan si pemberi sedekah yang haram? Kalau dia tidak tahu, tidak apa-apa. Tapi kalau dia tahu, ya tidak boleh. Misalnya ada orang mencuri, gitu kan? Korupsi. Ya, alhamdulillah, saya tadi korupsi lancar. Ya, ini kamu dapat bagian. Sedekah untuk kamu ya. Yang jangan diterima karena kita tahu. Kalau kita tahu tidak boleh nerima. Karena kalau kita nerima sama dengan kita setuju dengan perbuatan dia. Waradhi kalfa'il. Orang setuju sama dengan pelaku. Tapi kalau kita enggak tahu dikasih sedekah orang, sementara orangnya korupsi, kita enggak tahu enggak masalah. Halalan thayyiban itu. Ya, yang dosa dia. Sama dengan satu kisah indah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan beliau dilarang menerima sedekah. Enggak boleh terima sedekah beliau. Ahlul bait enggak boleh terima sedekah. Suatu hari beliau di rumahnya seorang perempuan tua. Yang mana perempuan tua itu mendapat sedekah karena dia miskin. Lalu perempuan tua itu memasak lalu dihidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari uang hasil sedekah itu. Lalu Rasulullah makan. Perempuan bilang, "Ya Rasulullah, ini kan hasil sedekah dari orang." Apa kata Rasulullah? "Iya. Kan mereka sedekah kepadamu kan? Tapi dari kamu ke aku kan bukan sedekah lagi. Jadi mereka ngasih kamu sedekah, tapi kamu ngasih aku bukan sedekah. Boleh jadi ini hadiah atau yang lain-lainnya, enggak masalah." Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya lagi. Ya, saya kira itu dulu aja, sudah jam 5 ini. Kita langsung aja kuisnya. Setelah itu kita tutup dengan doa hari Jumat. Mungkin doanya agak panjang sedikit ya. Enggak apa-apa kan? Ya. Dicampur aja. Campur aja laki perempuan. Ada 6 hadiahnya. Yang pertama-tama manasik umroh dan doa menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang ditulis oleh Ustaz Mubarak Pamu'alim, penerbit pustaka Imam Syafi'i. Ya. Tadi pertanyaannya tentang Al-A'raf, siapa mereka itu dan kemana akhirnya. Mereka adalah kaum yang kebaikan dan keburukannya sama, dan akhirnya mereka oleh Allah dimasukkan ke dalam syurga. Ya. Kaum yang timbangan kebaikan sama dengan timbangan keburukan, tapi masuk syurga karena rahmat Allah. Ya betul. Edi Haryanto, Jalan Pasar Gadang Baru, nomor HP sekian-sekian. Ya. Kemudian yang kedua, kunci sholat, kunci sukses. Dr. Khalid Al-Lahim. Ya, orang yang keburukan dan kebaikannya sama, persis, lalu akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Betul. Astri Cahyani Bumi Ayu, nomor HP sekian-sekian. Ya, benar. Kemudian yang ketiga, haji, sifat haji dan umroh Nabi praktis dan lengkap sebagaimana diriwayatkan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, penerbit Darul Haq. Al-A'raf adalah orang yang kebaikannya dan keburukannya sama, lalu akhirnya oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Betul. Namanya siapa ini? Mulalifah. Pokoknya Jalan Bandulan ya. Nomor HP sekian-sekian. Ya, benar. Kemudian berikutnya lagi, dahsyatnya ikhlas dan bahayanya riya, Dr. Ubaid Al-Amri, penerbit Darul Haq. Al-A'raf, kaum yang kebaikan dan keburukannya sama dan dengan rahmat Allah dimasukkan surga, Ani, Stasiun Blimbing, nomor HP sekian-sekian. Ya, kemudian ini 221 kesalahan sholat beserta koreksinya, Abdul Aziz bin Nasir Al-Musainid, dikomentari Syekh Abdullah Jibrin, Darul Haq. Al-A'raf, kaum yang kebaikan dan keburukannya sama dan dengan rahmat Allah dimasukkan ke dalam surga. Ibu dia, Olehan, nomor HP sekian-sekian. Ya. Kemudian yang terakhir, darah kebiasaan wanita, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala. Ini buku ini bagus ya. Saya dulu sebelum baca buku ini, ketika mengkaji masalah haid di buku-buku fikih bingung. Semakin baca buku fikih semakin bingung. Tapi setelah baca buku ini jelas dan gamblang. Mudah-mudahan yang dapat ini perempuan. Ya. Al-A'raf adalah orang yang kebaikannya dan keburukannya sama, lalu akhirnya oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Muhammad Shodiqin, Lesanpura, nomor HP sekian-sekian. Ya, buat istrinya atau anaknya ya. Ya, mari kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah. La ilaha illa antal ahadus samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nas'aluka Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah bi anna lakal hamd la ilaha illa ant wahdaka la syarika lak ya mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum nas'aluka an tusalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa an taghfira lana wa li walidina wa li auladina wa li azwajina ولإخواننا ولأخواتنا ولأسرتنا ولأقربائنا ولأعمامنا ولعماتنا ولأخوالنا ولخالاتنا ولأجدادنا ولجداتنا وأصولهم وفروعهم اللهم اغفر لمشايخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء اللهم اغفر لأحبابنا ولمن حبنا فيك اللهم اغفر لإخواننا وأخواتنا فيك اللهم اغفر لطلابنا وطالباتنا ولمن حضر مجالسنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم تب علينا يا عفو يا غفور يا غفار يا تواب تب علينا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفار الذنوب ويا ستار العيوب يا علام الغيوب يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة يا من يغفر الذنوب جميعا يا الله اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لنا الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبناه وكل خطيئة أخطأناها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم رب السماوات السبع وما أدللنا ورب الأراضين السبع وما أقللنا ورب الشياطين وما أطللنا ورب الرياح وما درينا نسألك اللهم يا الله بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العلى ما علمنا منها ما لم نعلم نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تغفر لنا ذنوبنا يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا يا تواب يا تواب يا تواب تب علينا تب علينا تب علينا يا عفو يا عفو يا عفو اعف عنا اعف عنا اعف عنا يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت اللهم توفنا وأنت راض عنا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا في فلسطين في العراق في اليمن في برما في كل مكان اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم Allahumma ayyidhum bi ta'yidik ya Allah. Allahumma farrij hammal mahmumina minal muslimin wa naffis karbal makrubin wa qdid dayna anil madinin wa shfi mardana mardal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma fukka qayda asra al muslimin. Allahumma angid al masjid al aqsa min al yahud al ghasibin. Allahumma a'id al masjid al aqsa ila rihab al muslimin. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة ووفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتحكيم شريعتك اللهم يا الله اللهم إننا عبيدك الضعفاء الأذلاء وأنت القوي المتين يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار يا حي يا قيوم نسألك اللهم يا الله بأسمائك الحسنى كلها نسألك اللهم يا الله باسمك الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تجعل كيد من كادنا في نحره ومكر من مكر بنا عيدا عليه وحفرة من حفر لنا حفرة واقعا هو فيها ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا الله يا سيدنا مسوقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم فرق جمعهم اللهم فل حتهم وأقل عددهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم عز جارك وجل ثناؤك وتقدس أسماؤك ولا إله غيرك اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين من النار اللهم أعتق رقابنا ورقابهم من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التقلان ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم آمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته